إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله وخيرته من خلقه، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته ومن تبع هداه وسار على نهجه إلى يوم القيامة وبعد. فقد قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagai umat Muhammad Rasulullah alaihi afdalus salati wa atammat taslim, maka sudah semestinya kita senantiasa merekatkan kepada diri kita, bahkan menjadikannya sebagai watak, sebagai karakter, bahwa Islam adalah nasihat. Karena demikianlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada kita dalam suatu hadis sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan yang lainnya, mengatakan bahwa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu an-nasihah, din adalah nasihat. Dan sudah barang tentu yang dimaksud dengan ad-din di sini adalah al-Islam. Dan al-Islam itu adalah maksudnya adalah apa yang dibawa oleh Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul, Islam itu adalah nasihat. Lalu kemudian di antara sahabat ada yang bertanya, "Liman ya Rasulullah? Nasihat itu untuk siapa ya Rasul?" Lalu Rasul pun kemudian merinci. Kata beliau alaihi salatu wasallam, "Lillah." Islam itu nasihat untuk Allah, wali rasulihi, wali kitabihi, wali a'immatil muslimina wa ammatihim. Islam itu adalah merupakan nasihat untuk Allah, nasihat untuk Rasulullah, nasihat untuk kitab-kitab Allah, nasihat untuk para pemimpin kaum muslimin. Dan Islam itu adalah nasihat untuk seluruh umat manusia, khususnya tentu umat Islam. Jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya tidak ingin menjabarkan dan mensyarah tentang apa maksud nasihat kepada Allah, kepada Rasul, kepada kitab dan seterusnya, tetapi saya ingin sampaikan bahwa nasihat itu sesungguhnya maknanya adalah suatu keinginan dari orang yang menasehati kepada orang yang dinasehati, agar orang yang dinasehati itu adalah berada di dalam kebaikan dan terus-menerus berada di dalam kebaikan dan tidak menyeleweng dari kebaikan, sehingga dia berada di dalam kejahatan yang mengundang murka Allah Subhanahu wa taala. Jadi nasihat itu sebetulnya adalah yang biasa dan harus umumnya adalah kita pahami, nasihat itu adalah harus ada keinginan, harus ada visi. Visinya adalah bahwa orang yang dinasehati itu harus menjadi baik. Baik itu maksudnya adalah multazimun biddin, mutamassikun bisyari'ah, berpegang teguh dengan Islam dan komitmen untuk selalu di dalam hidupnya adalah sesuai dengan apa yang ditetapkan oleh Allah dan apa yang ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah jemaat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, ada empat hal yang kalau kita perhatikan supaya nasihat itu efektif. Yang pertama adalah unsur yang menasehati. Yang kedua adalah yang dinasehati. Yang ketiga adalah yang berkaitan dengan metode dan teknis menasehati. Dan yang terakhir adalah berkaitan dengan situasi dan kondisi saat menasehati. Tentu saya tidak akan jabarkan juga tentang semua ini, tetapi yang ingin saya tekankan adalah kenapa setiap kita itu tidak menyadari senantiasa bahwa kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu harus selalu siap untuk menasehati atau dinasehati. Inginnya menasehati terus, tapi kalau dinasehati tidak mau. Ini masalah. Atau kalau dinasehati tidak mau, menjadi penasehat juga tidak mau. Padahal jelas kata Rasul, ad-dinu an-nasihah, din itu adalah nasihat. Berarti siapa saja yang meyakini bahwa Islam adalah pedoman hidupnya, harus menjadikan dalam diri dia adalah bahwa dia harus menasehati saudaranya. Apakah diminta ataukah tidak diminta. Ini adalah membangkitkan, memicu setiap kita untuk senantiasa menghidupkan apa yang disebut dengan amar ma'ruf dan nahi mungkar. Kalau spirit ini adalah muncul, maka sebetulnya yang ma'ruf yang akan merajalela di mana-mana subur, bahkan menjadi peri kehidupan setiap manusia. Tetapi kalau ini adalah tidak hidup, maka yang hidup justru kebalikannya, yang mungkar. Dan yang mungkar ketika tidak dihiraukan, tidak ditegur, tidak dilarang, tidak disendat, tidak ditutup kerannya, maka semakin hari semakin terus berjaya, bahkan akan mengalahkan yang ma'ruf, bahwa yang ma'ruf itu adalah sesuatu yang mungkar, dan yang mungkar justru akan berbalik menjadi sesuatu yang dianggap ma'ruf. Jamaah jemaat yang rahmati Allah SWT, ini adalah akibat dari setiap kita a priori tidak peduli terhadap apa yang disebut dengan nasihat. Oleh karena itu, jamaah jemaat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, setiap kita hendaknya mulai hidupkan itu gairah bahwa menasehati diri, menasehati orang lain itu bagian dari apa yang menjadi syiar, bahkan ciri khas keislaman kita. Kalau kita inginnya dinasehati saja juga belum tentu baik. Karena sesungguhnya berbagai kemungkaran di sekitar kita itu adalah karena kebanyakan dari kita diam terhadap kemungkaran-kemungkaran itu. Ya majimat yang rahmati Allah SWT, ingin dalam khutbah ini coba kita telisik tentang apa yang menjadi penyebab orang menjadi tidak mau dinasehati. Kenapa manusia itu tidak mau dinasehati, tidak mau menerima nasihat? Jamaah jemaat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kembali kepada keadaan hati kita. Kalau hati kita itu adalah qabilun lil haqqi, seperti yang kita adalah mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, misalnya adalah Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Kalau doa ini kita renungkan, maka sebetulnya dalam diri kita terdapat persiapan bahwa setiap kita mau dan siap menerima kebenaran. Tapi kalau dia mengucapkan doa ini tidak, menyadari tidak, menghafalkan tidak, melazimkan tidak, mengerti tidak, maka pantas kalau kemudian dia menjadi orang yang menolak terhadap kebenaran. Jamaah jemaat yang rahmati Allah, penyebab utama dari mengapa manusia itu adalah tidak mau menerima nasihat, sebetulnya yang paling parah adalah yang disebut dengan kibir. Kibir itu adalah sombong. Sombong itu menyebabkan seseorang menutup dirinya dari masukan orang lain. Yang ada adalah dia sendiri yang benar. Orang lain semuanya salah. Yang benar adalah dia saja. Lalu kemudian muncullah yang disebut dengan ujub. Kagum terhadap diri. Bahkan mungkin muncul juga penyakit lain namanya ghurur. Orang lain tidak akan semampu kita. Semua itu adalah bagian daripada cabang dan anak pinak daripada sombong. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata sallam, al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu adalah menutup diri dari kebenaran, tidak mau menerima kebenaran, membangkang kebenaran, wa ghamtun nas, dan yang ada adalah menyepelekan orang lain dan merendahkan orang lain dan menghinakan orang lain. Dalam satu kisah ada di dalam Al-Quran, kisah daripada Nabi Saleh ketika berdakwah kepada kaumnya adalah Samud. Mari kita sedikit perhatikan Kata Allah SWT, qala al-mala'u alladhina istakbaru min qawmihi lilladhina istud'ifu liman amana minhum. Orang-orang dari kalangan Samud yang mereka itu adalah sombong dan menganggap orang lain lemah, mereka itu adalah kemudian tidak mau menerima dakwah Nabi Saleh, tidak mau menerima peringatan, tidak mau menerima nasihat. Sampai pada akhirnya adalah datang kepada mereka musibah, Allah datangkan kepada mereka zilzal, gempa, dan akhirnya mereka adalah semuanya bergelimpangan di dalam rumah mereka sendiri, mati karena tertimpa gempa tersebut. Lalu Nabi Saleh mengatakan begini, wa qala ya qaumi, wahai kaumku, laqad ablaghtukum risalat rabbi, aku sungguh telah sampaikan kepada kalian apa yang menjadi risalah dari Rabbku Allah Subhanahu wa taala, wa nasahtu lakum, dan aku sudah memberi kalian nasihat, walakin, akan tetapi, la tuhibbunan nasihin, tetapi kamu memang tidak suka kepada orang yang menasehati. Jemaat-jemaat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang dinasehati itu bisa jadi rakyat jelata biasa saja, dan bisa jadi orang yang dinasehati itu adalah pembesar kaum, bahkan bisa jadi mereka adalah orang yang nomor satu dalam kaum itu. Jika kesombongan itu ada pada siapapun, jangankan pada orang yang disebut dengan pembesar, pada orang yang kecil saja, kalau dia adalah punya penyakit sombong, maka kebenaran itu pasti tidak akan diterima. Jemaat-jemaat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu kita hendaknya khawatirkan diri kita terjangkit beberapa hal yang berikut ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa qala alladzina istakbaru inna billadzi amantum bihi kafirun. Orang-orang yang sombong itu mengatakan, katanya, kami, kata mereka, terhadap apa yang kalian imani, yang kalian yakini benarnya itu, mereka justru orang sombong-sombong ini adalah mengatakan kafir terhadap sesuatu yang harus diimani itu. Perhatikan, Allah berfirman, wa ma arsalna fi qaryatin min nadhirin illa qala mutrafuha inna bima ursiltum bihi kafirun. Orang-orang yang taraf, yang berada dalam keadaan berlebihan, orang yang mungkin kaya, orang yang mungkin mempunyai status tinggi, jabatan tinggi, mereka rawan untuk punya karakter seperti ini. Bima ursiltum bihi kafirun, kata mereka kafir. Tidak mau menerima nasihat, tidak mau menerima seruan kebaikan dari para utusan Allah Subhanahu wa taala. Katanya, wa qalu nahnu aktsaru amwala wa aulada wa ma nahnu bimu'adzabin. Kesombongan mereka, orang-orang yang tidak mau menerima nasihat itu, mengatakan begini katanya, kita ini lebih banyak hartanya dari kalian, kami ini lebih banyak keturunannya dari kalian, dan mereka tidak meyakini bahwa mereka akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaat-jemaat yang rahmati Allah SWT, jika kesombongan ada pada diri seseorang siapapun dia, jika dia bangga dengan status, hartanya, jabatannya, status sosialnya, lalu dia adalah meyakini bahwa itu adalah sesuatu yang menjadi alasan untuk menolak kebenaran, jika seseorang tidak beriman dengan adanya azab, bahwa dia akan mati dan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, maka orang itu pasti tidak akan menjadi orang yang menerima kebenaran. Jemaat-jemaat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karena itu marilah kita senantiasa mengingat bahwa nasihat itu adalah untuk kebaikan kita, agar kita menjadi orang yang selamat. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan pada kita petunjuk. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu wastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu dahu wa walah wa ba'du. Jemaat-jemaat yang rahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam khutbah kedua ini saya tambahkan apa yang difirmankan oleh Allah untuk menjadi ibrah bagi kita. Allah berfirman, faqala al-mala'u alladhina kafaru min qaumihi ma naraka illa basyaran mislana wa ma naraka ittaba'aka illal alladzina hum araziluna badiyar ra'i wa ma nara lakum 'alaina min fadlin bal nadhunnukum kadzibin. Orang-orang yang sombong ini, orang-orang yang bangga dengan apa yang dia miliki ini, yang selalu ada adalah melihat orang yang berada di luar dirinya. Orang yang di luar dirinya itu ternyata dilihat bahwa orang yang menasihati itu adalah manusia. Kamu manusia seperti kita. Yang mengikuti kamu, yang mendengar nasihati kamu itu adalah orang-orang yang hina, orang-orang yang kecil, orang-orang yang tidak punya status tinggi. Mungkin jadi orang-orang yang bodoh. Bahkan orang yang tidak mau menerima nasihat itu justru berprasangka bahwa orang yang memberi nasihat itu justrulah orang yang pendusta. Jamaah jemaat yang rahmati Allah SWT, ini adalah karakter, ini adalah watak yang kita bermohon kepada Allah agar Allah melindungi setiap kita dari karakter buruk ini. Karena jika karakter ini ada pada kita, apalagi ada pada pemimpin, dengan cara bahwa dia tidak mau mendengar nasihat, tidak mau mendengar masukan, dan selalu yang ada adalah memberi pada dirinya tameng, bahwa yang ada adalah kesalahan yang ada pada luar dirinya. Melihat orang lain itu adalah lebih rendah, melihat orang itu adalah lebih miskin, melihat orang itu adalah tidak layak, dan seterusnya, dan menganggap dia yang besar, menganggap dia ada yang lebih berhak. Sesungguhnya sikap ini adalah menjadi calon petaka. Karena sesungguhnya nasihat apapun bentuknya menjadi akan mental dan tidak akan masuk kepada orang yang seperti ini. Jamaah jemaat yang rahmati Allah SWT, marilah kita berlindung kepada Allah dari sikap buruk seperti ini, sehingga kita adalah menjadi orang yang beruntung, karena keberuntungan itu adalah ada pada nasihat itu sendiri. Allah berfirman, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Orang yang ingin beruntung adalah orang yang menerima pesan orang lain. Orang yang akan beruntung adalah orang yang menerima nasihat orang lain. Tetapi sebaliknya, kalau orang itu menolak, membangkang, menentang, dan tidak mau menerima masukan kebaikan dari orang lain, maka itu adalah pertanda bahwa orang itu adalah orang yang akan kalah dan merugi. Marilah kita berdoa kepada Allah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wardallahumma anil khulafair rasyidin Abi Bakrin wa Umara wa Utsman wa Ali wa ambaqiyatis sahabati ajma'in wa nahnu ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ansuril islam wal muslimin. Allahumma aslih ahwalal muslimin. Allahumma nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Allahumma inna na'udhu bika minal bala'i wal-wabai wal-ghala'i wal-fitani ma zahara minha wa ma batan. Allahumma unsur ikhwanana fi Falastin. Allahumma ansur ikhwanana fi kulli makan fi kulli zamanin. Allahumma ansur ikhwanana al-mujahidin alladhina yujahiduna li raf'i rayati la ilaha illallah fi kulli zamanin wa fi kulli makanin ya azizu ya jabbar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.